Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha an-nasu taqullu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yut'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan pembacaan Matan Al-Qaidul Arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan telah lewat kita sudah menyebutkan pembukaan dari matan atau buku ini, yang mana beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendoakan kita yang membaca buku ini, demikian juga orang-orang yang belajar di hadapan beliau, untuk diurusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkara dunia dia dan akhirat. Sebagaimana beliau katakan, as'allahal karim rabbal arsyil azim ayatawallaka fi dunia wal akhirah. Dan sudah kita sebutkan sebagian dari penjelasan kalimat beliau tersebut. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Karim yang maha mulia, yang maha dermawan, Rabbal Arshil Al-Azim, Rabbnya Al-Arsh. Dan Al-Arsh disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is, secara bahasa itu adalah ibaratun anisarir lil malik, ibarat dari tempat tidur yang dimiliki oleh raja. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Sulaiman dengan seorang ratu Saba, disebutkan walaha arsyun azim, dan milik dia ini, yakni ratu ini memiliki arsy singgasana ataupun tempat tidur azim yang besar. Adapun secara istilah bahwa sarirun dhu qawaim tahmiluhu al-malaikah, sarir, singgasana ataupun tempat tidur yang memiliki qawaim, tonggak-tonggak, tiang-tiang yang dibawa oleh, yang dipikul oleh para malaikat. Wahuwa bal-kubbah, seakan-akan seperti kubbah. Kita perhatikan sebagian masjid mempunyai kubbah. Alal-alam, alal-alam bagi alam, kubbah. Wawa saqaf, atap bagi alam semesta ini. Saqaful makhlukat, atapnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is di syarah Aqidah Tahawiyah, wa anal arsh huwa fawqal ma, arsh ini di atas air, wa fawqal arsh Rabbul Alamin, dan di atas arsh itu adalah Allah Rabbul Alamin. Dan kita tidak boleh untuk membagaimanakan di dalam permasalahan ini. Kemudian beliau mendoakan juga, wa iya ja'alaka mubarakan aina ma kunta, semoga Allah menjadikan engkau seseorang diberkahi dimanapun engkau berada. Wa iya ja'alaka miman idha u'tiya syakara, dan semoga Allah menjadikan engkau sebagai seorang apabila diberikan oleh Allah nikmat bersyukur. Wa idha u'tiya sabara, apabila diberikan balak musibah bersabar. Wa idha adnaba istaghfara, apabila berdosa, melakukan kesalahan, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fa inna haula'i thalas inwanu sa'adah. Sesungguhnya tiga perkara ini adalah inwanu sa'adah. Alamatnya kebahagiaan, judulnya kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau menyebutkan i'lam arsyadakallahu li'at li ta'atihi, ketahuilah doa dari beliau Rabbul taala arsyadakallahu, semoga Allah memberikan petunjuk pada engkau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat pembahasannya. Anal hanifiyah milata Ibrahim, sungguhnya hanifiyah yakni jauh dari syirik dan menuju kepada tauhid. Itu hanifiyah. Milata Ibrahim, milah agama Nabi Ibrahim, apa itu? Anta budallah mukhlishon lahuddin, untuk engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishon, ikhlas. Lahu, untuk Allah Subhanahu wa taala, ad-din, agama. Agamanya itu yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Demikian juga rukun iman. Demikian juga ihsan, demikian juga yang lainnya, bentuk ibadah yang lain, itu hendaknya ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama tentang definisi ikhlas, di antara yang paling menyeluruh yaitu ucapan Fudail bin Iyad ketika beliau menyebutkan bahwa barang siapa yang dia itu beramal, ya, jadi dia melakukan amalan yang itu karena manusia, dan sebaliknya dia itu meninggalkan amalan karena manusia, itu semua disebutkan oleh beliau melakukan amalan untuk manusia itu adalah syirik, dan meninggalkan amalan itu karena manusia itu riya. Dan ikhlas itu yang terbebas dari syirikan dan riya, memberikan ibadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan, dan kita kemarin sudah sampai pembahasan yang demikian, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin demikian juga manusia kecuali liya'budun, yakni liya'buduni. Asalnya adalah demikian. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kemudian ya yang di belakang setelah liya'buduni dihapuskan, ditakhfif untuk diringankan di dalam pembacaan. Dihapuskan ya berarti liya'budun. Liya'buduni. Kemudian karena waqaf menjadi liya'budun. Asalnya seperti itu. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk dari manusia, dan jin itu adalah alam. Alamnya makhluk jin, yang di situ ada syaitan, ada iblis, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Minas solihuna minna qasitun, di antara kami, yakni orang-orang jin itu, dari makhluk jin itu, ada yang soleh, ada yang bukan soleh, melakukan maksiatan. Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, ini tentang alam jin. Adapun kita adalah al-ins, kita semua diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ibadah, ya, sering kita sebutkan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, apa itu? Ya, ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Kalau kita sering mengulang-ulang kalimat ibadah, demikian maknanya. Bisa ditulis yaitu ini ibadah itu adalah ismun jami', kata yang menyeluruh untuk setiap yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, yang dia itu adalah bisa berupa ucapan, demikian juga perbuatan, demikian juga dhahirah, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu adalah ibadah. Demikian. Kemudian yang perlu kita ingat, ya, karena sebagian karena kepandian dia dalam bahasa Arab menggunakan kalimat liya'budun ini, la-nya, lam-nya ini bukan sebagai lam ghoyah, tujuan. Ya, disebutkan di dalam Qaul Mufid Syaikh Muhammad Ibn Utsaimin belum memberikan tambih atau peringatan, memberikan faedah di situ. Karena sebagian memanakan ayat ini tadi dengan makna yang lain yang sangat berbahaya. Sebagian memanakan bahwa lam di sini adalah mujibah, yakni wajib atau yang terjadi. Bayangkan kalau kemudian diartikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mereka mengatakan li ini yakni agar atau untuk sesuatu yang terjadi, yakni semuanya beribadah kepadaku. Jadi maknanya mereka mengartikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka semua beribadah kepadaku. Karena li-nya di sini maknanya adalah menurut mereka li mujibah yang terjadi. Jabr, dipaksa mereka semua, baik yang kafir ataupun yang dia itu muslim ataupun yang dia itu munafik dan sebagainya, mereka adalah semua itu adalah beribadah kepadaku. Kemudian beliau menyebutkan di halaman 21 di sini disebutkan ila liyabudun li ta'lil, untuk sebab. Wa hadza ta'lil li bayanil hikmah min al-khalq. Sebab ini atau ilah ini untuk menjelaskan hikmah dari penciptaan. Walaysa ta'lil al-munasim lil ma'lul, bukan sebab ta'lil yang dia itu ada atau pasti di dalam makhluk itu. Ma'lul yang menjadi ilah itu makhluknya. Bukan maksudnya adalah semuanya itu ada dalam keadaan beribadah, bukan sama sekali. Itulah kan katanya, kalau demikian itu lalan sima ayakun al-haqquluhum ibadan lillah, kalau seperti itu berarti semuanya beribadah pada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi segi-segi bahasa seperti ini berbahaya. Berita semua seperti hululiyah, demikian juga itihadiyah, yakni yang mengatakan bahwa Allah adalah dirinya, aku ini adalah Allah dan sebagainya, makna-makna seperti itu. Makna-makna seperti itu. Seperti di sini berarti kalau menurut pandangan mereka orang-orang yang tersesat tadi, bahwa semuanya itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau secara qauliyah ya, dalam artian bahwa semua langit yang di bumi dan di bumi ini tanaman, demikian juga pohon, demikian juga gunung, semuanya itu adalah sujud pada Allah Subhanahu wa taala, benar. Bahkan badan orang kafir disebutkan seperti itu juga sebagian ulama. Allah sebutkan dalam surat Hajj, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ardh wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wadawabu katsirun minan nas. Tidakkah kamu mengetahui sesungguhnya alam taro annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yasjudu lahu, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit-langit, demikian juga yang ada di bumi. Sebutkan di sini asyamsu wal qamar, demikian juga matahari, demikian juga bulan, wan nujum, demikian juga bintang-bintang. Wasyajaru, demikian juga aljibal, juga gunung, kemudian pohon, wadawa, binatang-binatang semua, dan kebanyakan dari manusia, itu semua sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihi al-'adzab, dan kebanyakan dari manusia juga mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Mereka sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Badan-badan mereka itu semua sujud. Demikian juga tasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum, Allah sebutkan juga, tapi kalian tidak mengetahui tasbihnya mereka. Ya demikian. Ya ini mereka memang sujud pada Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam ayat ini disebutkan ya bahwa li'budun di sini adalah fa hadhihi illah ghaiyah. Ilahnya di sini, lam di sini, untuknya ini adalah ghaiyah, tujuan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk beribadah kepadaku. Bukan li di sini, yakni sebabnya ini adalah mereka semua dalam keadaan beribadah, tidak sama sekali. Bukan itu mujibah yang itu adalah ada sekarang ini. Pasti sekarang ini mereka itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, yang penting kita pahami yakni mana adalah dia betul. Demikian juga sebagian kalau ingin kita berbicara yang lain, seperti ketika mereka menjelaskan apa yang dalam surat Al-Falaq, demikian juga di surat An-Nas, ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, katakan aku berlindung kepada Rabb-nya yang memecahkan fajar, yakni terbitnya di situ fajar ketika di pagi hari, min syarri ma khalaq, dari kejelekan, ma khalaqa, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan. dari bahaya, dari dukun, dari santet, dari setan, kan demikian. Sebagian mereka memandangkan ma di sini yang tidak Allah ciptakan. Ma yakni nafiyah. Ini berbahaya juga. Yakni aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, ma khalaqahu ya Allah tidak ciptakan. Ini juga berbahaya dalam masalah bahasa. Ya, kalau kemudian tidak mendapatkan bimbingan dari para ulama. Kemudian mereka berbahasa itu malah mereka sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, min syarri ma khalaq, mereka artikan ma di sini dengan apa? Dengan tidak. Ini Allah tidak menciptakan kejelekan. Yang benar adalah apa-apa. Ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan. Demikian. Demikian juga tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, janub dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini lam di sini adalah tujuannya. Tujuan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya beliau mengatakan bahwa sungguhnya agama Nabi Ibrahim adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Sebagaimana tadi Allah sebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian beliau mengatakan rahmatullahi alaihi, dan beliau ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kalau kita mempelajari terjemah beliau, beliau lahir tahun 1115 Hijriah. Kalau menurut tahun menurut orang Masehi, ya ini 1703 Masehi. Berarti kira-kira 300 tahun yang lampau. Dan beliau menikah ketika umurnya masih 12 tahun. Beliau hafal Quran, kemudian oleh bapaknya dinikahkan umurnya 13 tahun oleh keluarganya. Ini waktu yang masih muda, Masya Allah. Kemudian beliau pun belajar, kalau kita panjang lebar berbicara tentang beliau belajar sampai ke Irak dan sebagainya. Dan beliau meninggal tahun 1206. Ya. Ini sekitar tahun 1792 Masehi. Berarti umur beliau sekitar 90 tahun. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, "Faidza arafta anna Allaha khalaqaka liibadatihi." Apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakan engkau, menciptakan kita semua ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya yakni salatku demikian juga nusuk ibadahku. Masuk di situ adalah penyembelihanku. Demikian juga kehidupanku, demikian juga kematianku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam. Perbuatan kita setiap hari, ya, beribadah, demikian juga dari muamalah, demikian juga hal-hal yang mubah, semuanya itu sebenarnya semuanya adalah untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mencari ma'isyah dan sebagainya. Itu adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui bahwa sungguhnya kita diciptakan untuk beribadah, dan tadi sudah disebutkan bahwa ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dalam usul salasa disebutkan di situ. Nah, contohnya pertama adalah doa, al-khawf, waraja, takut, harapan, tawakal, isti'anah, minta pertolongan, istighosah, minta untuk dihilangkan kesulitannya. Adzabahu wa nadru, menyembelih, nazar. Demikian juga dari rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji, demikian juga yang lainnya dari ibadah-ibadah itu. Untuk ibadah itu, maka itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui bahwa kita diciptakan adalah untuk beribadah, fa'lam, ketahuilah. Anal ibadah la tusama ibadah. Sesungguhnya ibadah bukanlah dikatakan suatu ibadah illa ma tauhid, kecuali dengan tauhid. Ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna shalah, sebagaimana sesungguhnya salat itu la tusama salatan, tidak dikatakan salat. Ya. Illa ma taharah, itu illa ya di situ, kecuali dengan taharah, dengan bersuci. Jadi salat tidak dikatakan suatu salat kecuali kalau didahului dengan taharah, bersuci, yaitu wudu atau yang berkaitan dengannya. Fa idza dakhala syirk, apabila syirik itu masuk fi ibadah, dalam ibadah, fasadat, maka rusak. Jadi ibadah yang kita lakukan kalau di situ masuk kesyirikan, maka rusak ibadah yang kita lakukan. Kal hadas, sebagaimana hadas idza dakhala fi taharah, apabila masuk di dalam taharah, dalam wudu kita itu, dalam bersuci kita itu, kalau di situ kemasukan hadas, maka menjadi rusak. Nanti akan kita jelaskan kalimat ini. Jadi beliau mengatakan ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana sholat tidak dikatakan sholat itu sah kecuali kalau bersama itu taharah. Kalau kemudian ibadah itu bercampur dengan syirik, rusak ibadah itu. Sebagaimana hadas apabila masuk di situ, ya, di dalam taharah, maka menjadi rusak taharah tersebut. Dan yang dimaksudkan sebelum kita berbicara di sini panjang lebar, yaitu apa? Yaitu ibadah masuk dalamnya syirik, maka menjadi rusak adalah syirik akbar. Itu yang penting kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan yaitu syirik di sini adalah syirik akbar. Jadi seseorang yang melakukan syirik akbar, ibadah dia tertolak semua. Karena belum misalkan dengan apa? Belum misalkan dengan taharah. Taharah kalau di situ masuk di situ hadas seperti kentut, maka rusak. Rusak sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya, di sini bisa dikatakan bahwa syirik di sini yang masuk dalam ibadah yang kemudian dimisalkan dengan hadas atau kentut yang masuk ke dalam wudu menjadi rusak adalah syirik akbar. Atau kalau dimaksudkan di situ adalah apa? Syirik kecil tetapi berkaitan dengan amalan itu sendiri. Seperti seorang akan bersedekah, kemudian niatnya adalah riya, hancur berkaitan dengan amalan itu sendiri. Paham ya? Bukan berarti amalan dia tertolak semuanya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan kemudian ditafsirkan bahwa dengan kesyirikan ini umum, syirik kecil ataupun syirik akbar, amalan semua tertolak. Sebagaimana dalam suatu wudu masuk di situ hadas atau kentut, maka batal semuanya. Demikian. Kemudian sebelum disebutkan kalimat berikutnya, bahwa sesungguhnya ibadah tidaklah dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Apa itu tauhid? Ya, disebutkan di sini dulu tentang makna tauhid. At-tauhid, sesuai dengan lafaz, secara bahasa dari wahada, yakni menjadikan satu. Jadi tauhid itu dari wahada, menjadikan sesuatu menjadi satu. Disebutkan ta'rifu tauhid fi lughah secara bahasa mustaqil min wahda syai' idza jalu wahidan. Menyatukan sesuatu apabila dijadikan dia itu satu. Jadi gitu. Tauhid itu dari wahda, menjadikan satu. Dan itu adalah masdar kalau dalam ilmu nahwu. Di wahada yuwahidu fil madhi bil mudhari', ya, kemudian tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu, itu secara bahasa. Secara syariat ya bisa ditulis tauhid itu adalah apa? Kalau kita sering mendengar kalimat tauhid, wa bi syar' secara syariat ifradullah subhanahu bima yahtassu bihi, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala bima yahtassu bihi, dari apa-apa yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, min ar-rububiyyah, dari rububiyyah, yakni Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan alam semesta. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah semata Allah saja yang menciptakan alam semesta. Ini berarti secara syariat tauhid itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah yang menciptakan. Dari mana rububiyah ini? Tauhid rububiyah. Menciptakan, mengatur rezeki, demikian juga memberikan rezeki dan mengatur alam semesta. Wal uluhiyah, demikian juga mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah, ibadah. Dari situlah terjatuh umat-umat selain Islam. Orang Nasrani, orang Yahudi, orang musyrik dan sebagainya dari agama-agama yang ada keluar dari Islam. Karena apa? Karena tidak mengesakan Allah dalam hal ibadah. Tidak memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, atau kepada Uzair, atau kepada yang lainnya. Demikian juga penyelewengan-penyelewengan yang lain, atau kepada dewa-dewa, atau kepada penghuni tempat ini dan itu, berikan sembelihan kepada jin ini dan itu. Inilah yang kemudian membuat mereka keluar dari agama Islam. Mengesahkan Allah dalam hal uluhiyah, peribadahan, berdoa, tawakal, ya, dan semisalnya. Kemudian juga menunggalkan Allah Subhanahu wa taala wal asma' was sifat, dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan maknanya adalah Menunggalkan Allah Subhanahu wa taala ini tauhid al-asma wa sifat, ifradullah bima lahu min al-asma wa sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang Allah miliki dari nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga rasulnya. Demikian juga nafyul mumatsalah, meniadakan, menyerupakan ya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nafyul mumatsalah, meniadakan permisalan ya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala permisalan dari makhluk-makhluknya. Ini makna tauhid. Jadi tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, Allah yang menciptakan alam semesta, memberikan rezeki. Demikian juga al-uluhiyah, Allah lah zat yang berhak untuk diibadai. Demikian juga asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat yang mulia itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Ini tauhid, ini makna tauhid. Jadi ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, demikian juga asma sifat. Hendaknya ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipalingkan. Kalau dipalingkan berarti terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian beliau mengatakan bahwa salat itu ya, beliau misalkan sebagaimana salat itu tidak dikatakan salat kecuali dengan thaharah. Dan thaharah itu dari asal katanya adalah nadhafah. Ya, nadhafah, pembersihan, mensucikan, an-nazahah. Yang maksudnya di situ adalah berwudu. Jadi tidak sah kemudian sholat itu kalau kemudian tidak diawali dengan wudu. Di situ ada rukun-rukunnya, demikian juga syarat-syaratnya. Waalaikumsalam. Dari wudu tersebut, kalau kemudian sholat tanpa wudu tidak sah. Fa idza dakhala syirk fil ibadah, apabila syirik masuk dalam ibadah maka rusak. Sebagaimana hadas itu masuk di dalam thaharah. Dan hadas ya, kalau kita ingin bicara panjang lebar tentang lafaz hadas ini, karena kadang kita bingung tentang definisi najis dengan hadas. Disebutkan bahwa hadas itu adalah an-najasah al-hukmiyah. Ya, hadas, kalau Abu Hurairah ketika ditanya hadas, la yakbalullah salat ahadikum idza ahdatha hatta yatathahhar. Allah tidak terima salat salah seorang kalian ya apabila dia itu hadas sampai dia itu bersuci. Apa hadas ditanya? Beliau mengatakan kentut. Kentut itu durat atau dartah. Itu untuk memudahkan pemahaman. Adapun secara lebih detail lagi bahwa hadas itu disebutkan di dalam fikih an-najasa al-hukmiyah, najis secara hukum. Karena najis ada dua. Najis hukmiyah wal ainiyah atau zatiyah. Najis yang dia itu barangnya. Seperti kencing, berak, nah itu adalah najis. Ya demikian, darah haid, ya itu adalah najis, itu ainiyah, barangnya. Kalau najis hukmiyah itulah hadas. An-najasah al-hukmiyah itulah hadas. Allati tartafi' bil wudu, abil ghusl, abil tayammum. Ya bisa ditulis bahwa hadas itulah adalah najis secara hukum yang terangkat. Najis itu dengan apa? Dengan wudu atau mandi atau tayammum kalau tidak ada air atau dia sakit atau semisalnya. Dan hadas itu yang dia itu adalah najis secara hukum. Kalau najis secara ainiyah bendanya itu jelas tadi. Kencing itu najis, najis ainiyah barangnya. Demikian juga berak, demikian juga tadi kita sebutkan berak manusia itu. Dia najis ini, najis ainiyah yang dia itu adalah hadas. Hadas ini kita sering dengar ucapan hadas itu adalah terbagi menjadi dua. Al-hadatsu al-akbar. Hadas yang besar. Ma yujibul ghusl. Yang wajib untuk mandi. Jadi hadas ya maksudnya. Hadas adalah hadas besar. Wajib di situ mandi. Karena apa? Dengan sebab apa kemudian wajib dia itu mandi? Misrul haid. Karena dia itu haid, perempuan haid. Maka wajib ketika dia itu suci untuk mandi. Awin nifas atau nifas melahirkan. Keluar darah nifas sekitar 40 hari. Maka setelah itu wajib mandi. Baru kemudian boleh sholat. Wal khurujul mani, demikian juga khurujul mani, keluarnya mani ya untuk laki-laki, demikian juga perempuan karena mimpi basah atau yang semisalnya. Wal jima, demikian juga karena jima mendatangi perempuan. istrinya. Ya demikian. Ini hadas akbar. Yang wajib itu mandi, baik karena haid ataupun nifas ataupun keluar mani ataupun jima. Yang kedua dari hadas itu adalah al-hadatsul asghar, hadas yang kecil. Yaitu apa? Khuruju syai' min ahadi sabilain. Keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, yaitu kubul, kemaluan ataupun dubur, pantat. Ya, itu hadas asghar. Karih seperti angin, yaitu kentut. Au ayu syai' yang qadul wudu, atau segala sesuatu yang membatalkan wudu. Sebagian menyebutkan karena berak, kan demikian. Ya, kencing seperti itu. Demikian juga sebagian menyebutkan keluarnya di situ cacing atau semisalnya. Maka membatalkan wudu, mereka menyebutkan seperti itu. Disebutkan di Mujamahan Al-Fiqhiyah. Ini najis. Jadi najis kalau dia itu masuk dalam taharah, maka dia itu batal bersucinya wudunya dia itu. Maka sholatnya pun tidak sah. Sebagaimana apa? Sebagaimana syirik yang dia itu masuk kepada ibadah. Maka rusak ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Ya demikian. Kemudian beliau menyebutkan setelahnya, ya setelah kita mengetahui permisalan beliau, masya Allah, ya, dan dia misalkan bahwa sholat seseorang kalau di situ ada yakni hadas, maka sholatnya tidak sah. Ya, ketika dia berwudu kemudian di situ keluar hadas, maka sholatnya tidak sah. Maka demikian juga seseorang beribadah sudah berusaha payah, kemudian masuk di situ kesyirikan, maka tidak sah ibadah yang dia lakukan. Kemudian beliau mengatakan berikutnya, qala rahimahullah ta'ala, fa idza arafta, kalau engkau telah mengetahui, anna syirka idza khalatal ibadah, kalau sesungguhnya syirik itu bercampur kepada ibadah, kalau engkau ketahui bahwa syirik itu apabila bercampur dengan ibadah, afsadha, maka merusak ibadah itu, wa ahbatal amal, maka hilang amalan dia itu, yaitu syirik akbar, ya demikian, atau syirik kecil yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan amalan itu sendiri, sebagaimana tadi disebutkan. Ya, sesungguhnya syirik apabila bercampur dengan ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut dan menghilangkan amalannya. Wa sara, maka menjadi sahibahu minal khalidina finnar, yang menjadi pemilik pelaku kesyirikan itu menjadi khalidin, kekal finnar, di dalam neraka. Ya, kalau kita mengatakan seperti itu berarti kita berhati-hati untuk kemudian terjatuh kepada kesyirikan. Dan syirik sebagaimana para ulama mereka menyebutkan, ya, secara bahasa demikian juga ini secara istilah, disebutkan oleh para ulama, di antara yang Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam Al-Qawlu Sadid fi Maqasidit Tauhid, bisa ditulis bahwa syirik itu terbagi menjadi dua. Ya, demikian juga beliau akan sebutkan, yakni definisinya. Adapun secara bahasa, ya, sebutkan di buku-buku lughah di situ, syirik itu, ya, syirik itu artinya penyekutuan, bersekutu. Bersekutu, bukan hanya satu saja, tapi bersekutu. Asyirk lughatan at-taswiyah baina sayyi'aini. Syirik itu menyamakan di antara dua hal. Itu menurut bahasa seperti itu. Menyamakan dua hal. Ya. Kemudian beliau menyebutkan di sini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau menyebutkan di Qawlu Sadid halaman 52. Syarah Kitab Tauhid. Ini definisi yang penting hendaknya kita ketahui. Beliau mengatakan fa inna hadda syirk al-akbar wa tafsiruh wa tafsirihi alladhi yajma' anwa'u wa afraduhu. Sesungguhnya batasan syirik akbar dan tafsirnya yang terkumpul jenis-jenisnya, demikian juga macam-macamnya. Apa itu definisi syirik akbar? Karena syirik itu kita harus bagi menjadi dua, syirik asghar dan syirik akbar. Yang pertama adalah syirik akbar. Apa itu? Ayusrifa al-abdu naw'an aw fardan min afradil ibadah li ghairillah. Definisi yang ringkas. Syirik akbar yang keluar dari agama Islam adalah memalingkan seorang hamba jenis dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba memalingkan jenis-jenis atau macam-macam ibadah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik akbar. Berdoa pada jin, syirik akbar. Ya, demikian. Menyembelih untuk jin atau untuk yang tinggal di tempat ini atau yakni laut selatan dan sebagainya, syirik akbar. Ini definisi orang ringkas boleh mengatakan. Kemudian beliau menjelaskan faqul i'tiqad au qaul au amal sabata annahu ma'murun bihi minasyar fa sarafahu lillahi wahdah tauhid wa iman wa ikhlas. Segala keyakinan ataupun ucapan ataupun amalan yang ditetapkan dalam syariat, ya, diperintahkan dalam syariat, apabila dipalingkan untuk Allah semata, itulah tauhid, itulah iman, itulah ikhlas. Jadi jenis ibadah kalau hanya untuk Allah semata, itulah tauhid, itulah iman, itulah ikhlas. Wasarfu li ghairihi syirkun wa kufrun. Memalingkannya untuk selain Allah itulah syirik, itulah kekafiran. Fa alaika bihadza dhabit al-syirk al-akbar alladzi la yushad anhu syai'. Ya, maka untukmu definisi ini untuk syirik akbar yang tidak ada di situ, yakni keanehan di dalamnya. Inilah definisi syirik akbar. Kalau menjadikan ibadah untuk Allah semata, itulah tauhid, itulah iman, itulah ikhlas. Kalau dipalingkan ibadah itu untuk selain Allah, itulah syirik, itulah kekufuran. Lalu apa syirik asghar? Beliau mengatakan kama anna hadda asyirkul asghar, sebagaimana batasan syirik asghar, syirik kecil, adalah apa? Kullu wasilatin wa dari'atin. Bisa ditulis, syirik asghar itu adalah setiap wasilah, setiap jalan, perantara. Setiap perantara atau dari'ah atau jalan. Setiap jalan ataupun perantara ya tatarraku minha ila syirkil akbar, yang bisa membawa pada syirik akbar. Itulah syirik asghar. Setiap perantara yang bisa membawa pada syirik akbar itulah syirik asghar. Minal iradat wal aqwal wal af'al, dari keinginan ataupun ucapan ataupun perbuatan. Allati lam tabluq perut batal ibadah, tidak sampai kepada derajat ibadah. Itu syirik asghar. Seperti seorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak berniat bahwa selain Allah itu lebih agung, maka dia jatuh kepada syirik asghar. Seorang menggunakan jimat, jimat-jimat dan sebagainya. Dia meyakini Allah memberikan yakni keberhasilan, manfaat, bahaya. Dia lakukan untuk apa? Sebab saja. Kurang yakin dia. Ya, dia tetap meyakini Allah saja yang memberikan manfaat dan madarat. Ini sebab saja apa ambil? Jatuh kepada syirik asghar. Demikian juga yang selainnya. Ini sebagai contoh yang untuk memudahkan. Jadi demikian, syirik terbagi menjadi dua, ya. Syirik akbar, demikian juga syirik asghar. Sampai beliau mengatakan fa alaika bihadaini dhabitaini lisyirkil akbar wal asghar. Untuk engkau dua definisi ini, syirik akbar dan syirik asghar. Fa inna mimma yu'inuka ala fahmil abwab asabiqah, karena itu bisa membantu untuk memahami bab telah lewat, walahiqah, dan apa yang akan datang min hadzal kitab, dari kitab ini, kitab kitab tauhid. Wa bihi yahsulu laka al-furqan bainal umur, yang dengannya engkau bisa mempunyai apa? Pembeda. Ya, dari perkara-perkara alati yaksuru istibahuha, yang banyak orang ragu-ragu, bimbang, kacau. Ini definisi tadi jelas. Ya, itu definisi syirik akbar dan syirik asghar. Jadi demikian disebutkan di sini oleh beliau, barang siapa yang seseorang itu beramal kemudian bercampur amalannya ibadahnya itu dengan syirik, ya, yang syirik tadi disebutkan ada syirik asghar dan syirik akbar, maka menjadi hancur amalan dia, termasuk orang yang kekal dalam neraka. Syirik apa itu? Ya, ini syirik akbar. Dimaksud di sini adalah syirik akbar. Kekal dia dalam neraka apapun yang dia lakukan dari amalan. Ini demikian. Kemudian beliau menyebutkan rahimahullahu taala, arafta anna ahamma ma alayka, maka engkau akan mengetahui sesungguhnya yang paling penting bagi engkau, yang paling perlu bagi engkau. Selain ya seseorang mungkin perlu untuk bekerja atau perlu untuk mempelajari ilmu ini dan itu, dari ilmu dunia wajib punya ini dan itu, mengetahui ini dan itu, suatu negara, suatu yakni masyarakat harus mengetahui ini dan itu. Yang lebih penting lagi, anna ahamma ma'alaika, yang paling penting bagi engkau itu adalah apa? Ma'rifat dzalik. Mengetahui itu tadi, bahwa sungguhnya amalan kalau bercampur dengan syirik itu tidak ada manfaatnya. Itu yang penting. Karena kita hidup di dunia ini untuk itu, untuk beribadah. Bukan untuk membangun kebesaran dan sebagainya. Barang siapa suatu negeri yang dia itu bertakwa pada Allah, maka Allah akan menjamin dia dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagai Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard." Kalau suatu ahlal qura, suatu negeri itu amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa, "La fatahna," kami akan bukakan kepada mereka itu, kepada negeri ini, "barakat minas samai wal ard," berkah-berkah dari langit dan bumi. Tidak ada yang menyangka. Ya, suatu negeri yang dulu kering kerontang dan sebagainya, ternyata di situ ada minyak di bawahnya. Setelah bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah itu. Jadi dengan seorang bertakwa, suatu negeri, suatu kaum itu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, amanu wa taqaw, maka Allah bukakan barokah yang ada di langit demikian juga ada di bumi. Kita yakin itu. Yang paling penting adalah itu. Perbaiki ya amalan. Demikian juga jauhi kesyirikan. Sampai disebutkan ketika terjadi ta'un, oleh Ibnu Katsir pernah menyebutkan kejadian yang terlewat dari tarikh sejarah kaum muslimin ya, di zaman Khalifah Muqtadir Billah, ketika terjadi ta'un, wabah waktu itu, sampai manusia banyak mati, demikian juga pohon-pohon itu berjatuhan, binatang mati, kemudian tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian dengan izin Allah hilang. Demikian juga di situ ada hadis ya, bahwa at-ta'un la yadkhulu Makkah wal Madinah fa inna al-abwabiha al-malak al-malaika. Sungguhnya ta'un itu tidak akan masuk ke Mekah, demikian juga Madinah, karena itu adalah malaikat-malaikat yang menjaga pintu-pintunya. Semua para ulama bahwa itu adalah ta'un. Adapun kemudian penyakit dan semisalnya, karena di dalam sejarah terjadi banyak di situ meninggal orang-orang yang ada di Mekah dengan penyakit yang ada badannya, maka kita meyakini apa yang Allah sebutkan, apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tadi yang sahih, bahwa Allah menjaga yakni Mekah dan Madinah dengan para malaikat. Demikian juga terjaga dari Dajjal. Tetapi dalam hal penyakit dan sebagainya, secara sejarah terjadi. Lalu bagaimana hadis tadi? Yaitu penyakit-penyakit tertentu, ya bukan ta'un. Oleh karena itu, kalau kemudian mereka umpamanya mempunyai keputusan untuk sementara tidak boleh masuk ini dan itu, maka itu yakni wewenang mereka ya, untuk menjaga supaya tidak terjadi wabah ya yang lebih besar ya, penyakit tersebar, untuk sementara dihentikan kegiatan mungkin umroh dan sebagainya. Ya ini itu wewenang mereka, bahkan bisa di situ hukumnya mungkin wajib untuk melindungi supaya tidak terganggu dan sebagainya. Nah, subhanallah ya. Yang disebutkan di sini, kalau kita mengetahui bahwa sesungguhnya paling penting itu adalah apa? Adalah mengetahui apa itu syirik, demikian juga apa itu tauhid, sebagaimana boleh disebutkan setelah ini. Sesungguhnya paling penting atas semua adalah ma'rifat dzalik, mengetahui itu, mengetahui tentang tauhid, demikian juga tentang syirik, bahaya syirik dan sebagainya. Dan itu disebutkan dalam kitab tauhid. Keutamaan orang yang benar-benar mewujudkan tauhid, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Demikian juga yukafiru dzunubahu, diampuni dosa dia yang telah lewat. Itu disebutkan tentang keutamaan tauhid. Oleh karena itu yang paling penting bagi kita, mengetahui yang tadi. Kemudian beliau mengatakan, la'alallah, semoga Allah Subhanahu wa taala ayukhallisaka min hadhihi sabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengetahui hal-hal tadi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan engkau, mensucikan engkau, menjauhkan engkau min hadhihi sabakah, dari sabakah ini, dari jerat ini, jerat syirik ini, syirik yang berbahaya ini, ya, yang maksud itu riya, demikian juga sum'ah, demikian juga yang lain, demikian juga menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, takut pada selain Allah Subhanahu wa taala, tawakal pada selain Allah Subhanahu wa taala, berhukum pada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Dengan kita mengetahui itu, beliau mengharapkan agar kita semua selamat dari jeratan ini, jeratan syirik, Berbahaya lagi sekali itu syirik itu. Wahia syirik, beliau katakan bahwa itu adalah syirik. Dia itu adalah syirik. Asyirku billah, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allahu fihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-116, sering kita baca ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk Allah disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni ma duna, yang benar adalah di bawah. Bukan selain ya, bukan. Dan Allah mengampuni apa-apa yang di bawah kesyirikan itu, liman yasha, berarti Allah kehendaki. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi Allah kehendaki. Yang demikian belum menyebutkan. Yang menyebutkan ayat ini tadi. Terjadi perselisihan para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Dan tadi itu sudah kita sebutkan bahwa syirik terbagi menjadi dua, syirik asghar dan syirik akbar. Yang dimaksud di sini syirik apa? Apakah berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik asghar juga, seperti riya yang tidak terus-menerus? Ya, demikian juga rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul syirik-syirik kecil juga. Apakah demikian? Sebutkan di sini oleh Sa'udzaimin di Qaul Mufid. Halaman 122. Sampai disebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau bimbang dalam permasalahan ini. Sebutkan di sini di halaman 122. Wa hal al-murad bi syirk huna al-akbar am mutlaqul syirk? Apakah yang dimaksudkan syirik di sini adalah syirik akbar, syirik besar yang tidak Allah ampuni, ataukah syirik semuanya, syirik kecil juga? Nasrul al-afiyah. Ini namanya syirik kecil, walaupun namanya syirik kecil itu adalah lebih besar daripada apa? Lebih besar daripada dosa besar. Oleh karena itu sering kita sebutkan contohnya ucapan Abdul Rahman Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, dengan sanad yang sahih beliau mengatakan di an ahlifa billahi kadiban habu ilayya min an ahlifa li ghairillah shadiqan. Untuk aku bersumpah dengan nama Allah dan aku berdusta, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah dan aku jujur. Bukan berarti boleh kita bohong, tidak. Tapi di sini beliau misalkan bahwa dosa kesyirikan itu lebih besar daripada dosa besar. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah syirik, syirik asghar. Walaupun namanya kecil, tetapi apa? Tetapi lebih besar daripada dosa besar, yaitu dusta. Untuk aku bersumpah dengan nama Allah, ya, berarti melakukan ketauhidan, dan aku berdusta, dosa besar, lebih bagus daripada apa? Daripada aku bersumpah dengan selain Allah, yaitu syirik asghar, dan aku jujur. Ini contoh langsung tentang apa? Syirik akbar dan syirik asghar. Ya. Dan ini menunjukkan apa bahayanya perbuatan syirik. Dan contoh dari apa? Perbuatan maksiat, yaitu al-kabair, dosa besar. Jadi apakah makna ayat tadi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha? Sebutkan oleh Syaikh Utsaimin, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, innahu mutlak, sungguhnya itu mutlak, syirik kecil dan syirik akbar, Allah tidak ampuni. Yusmilu kula syirkin walu asghar, masuk di situ setiap syirik walaupun kecil. Kal hal bi ghairillah, seperti bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah la yaghfiru, Allah tidak mengampuni juga. Demi hidup umpamanya, atau demi bapakku dan semisalnya, ya, sumpah-sumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan tidak diampuni juga. Amma bi nisbati li kabair dzunub, adapun dosa-dosa besar, kasarakah, seperti mencuri, demikian juga wal khamr, mabuk, fa inna ta'ata masyiah, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Ya, sebutkan di sini wa syaul Islam Ibnu Taimiyah al-Muhaqqiq, syaul Islam Ibnu Taimiyah yang termasuk ulama yang meneliti fi hadhil masail, di dalam permasalahan ini ikhtalafa kalamuh, ucapan beliau berbeda-beda. Allahu ta'ala. Fi hadhil masail, dalam masalah ini, famarah qala, kadang-kadang beliau mengatakan asyirku la yaghfirullah, syirik tidak Allah ampuni semuanya. Walau kana asghar, walaupun dia itu kecil. Wa marah, kadang-kadang beliau mengatakan asyirku alladzi la yaghfirullah huwa syirku akbar. Yang tidak Allah ampuni yaitu syirik akbar. Beliau sendiri kencang, kadang bilang ini, kadang bilang itu. Intinya menunjukkan apa? Untuk kita berhati-hati di dalam permasalahan ini. Kenapa? Sebagian mengatakan bahwa syirik kecil juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita belajar dalam hal lugah bahasa Arab, li'anna qaulahu ayyusraka bihi, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ayyusraka bihi, an di sini adalah wa mabadah fi ta'wil masdar. Jadi an ya, dan setelahnya itu adalah tafsir masdar setelahnya. Yani isrokan. Ini ayyusraka bihi itu kalau dalam bahasa Arab itu maknanya adalah apa? Isrokan. Isrokan bihi. Jadi ayyusraka an dan fi'il mudhari'nya itu tafsirnya adalah masdarnya, yaitu isrokan bihi. Isrokan berarti apa? Nakirah. Kalau belajar bahasa Arab di situ ada ma'rifah dan nakirah. Berarti apa? Yang dia itu belum tertentu. Bahwa nakirah, maka dia itu nakirah. Ada tanwinnya tadi. Fisyaki nafi, didahului oleh nafi. Innallaha la, depannya adalah la, tidak. Itu adalah nafi. Kalau nafi, kemudian setelahnya adalah nakirah, yaitu umum. Ya, karena ayyusroka itu adalah isrokan, umum. Tufidul umum, berarti umum, semua. Allah tidak mengampuni semua kesyirikan. Ya, demikian. Oleh karena itu, kita hendaknya berhati-hati. Sesolih Al-Fawzan beliau mengatakan juga, yaitu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kemudian kekal? Tidak, syirik asghar tidak. Syirik asghar tidak kekal, ya, tidak kekal sebagaimana telah lewat. Yang kekal dalam neraka adalah syirik akbar. Dan yang roh dalam logik dalam permasalahan ini wallahu alam itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak juga untuk syirik asghar itu sebagaimana dosa-dosa besar yang lain kalau Allah kehendaki Allah ampuni. Allah sebutkan di dalam Surat Al-Maidah permasalahan ini. Inna ma yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahu nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu 'alal jannah, Allah haramkan untuk dia itu surga. Ya ini apa? Syirik di sini adalah syirik akbar. Demikian. Jadi Allah tidak Allah haramkan surga itu untuk apa? Untuk orang yang melakukan kesyirikan. Berarti makna syirik ini adalah apa? Syirik akbar. Wala alam. Ya, yang lebih tepat adalah syirik kecil seperti dosa besar. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kulo alam. Tapi kesimpulannya adalah untuk kita berhati-hati. Bahwa Allah SWT tidak akan mengampuni syirik asghar, demikian juga syirik akbar. Ya, menurut sebagian para ulama tadi. Kemudian beliau menyebutkan, setelah menyebutkan ayat tadi, wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid. Yang penting itu berarti apa? Yang demikian itu dengan kita mengetahui arba, empat kaidah, empat kaidah-kaidah. Setelah kita sebutkan mana kaidah, yaitu asas. Sebutkan di Lisanul Arab mana ini, ya, yang dibangun di atasnya bangunan, pondasi. Dengan kita mengetahui empat kaidah ini, dzakarahullah ta'ala fi kitabih. Allah sebutkan empat perkara ini di dalam Al-Quran. Ya, oleh karena itu nanti beliau sebutkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Sebutkan oleh Syekh Fauzan di syarah Qawaidul Arba, beliau menyebutkan, ya, termasuk kesimpulan, ucapan para ulama itu adalah lebih kuat. Walaupun kita ngomong gini, mereka lebih tahu, para ulama rasihin. Ya, oleh karena itu, ucapan mereka itu direkam, ditulis, menjadi patokan bagi kita. Kalau di situ terjadi kesalahan, langsung oleh para ulama yang lain dikritik. Beliau menyebutkan, apa inti yang akan dibawakan dalam Qawaidul Arba ini, beliau mengatakan, ya, bisa ditulis. Ya, ini kalau kita baca awal dari akhir isinya adalah ini. Beliau sudah membaca, kemudian demikian juga sudah memberikan penjelasan. Beliau sebutkan wa madmun hadhil qawaid al-arba. Isi dari kaidah-kaidah empat ini allati dzakarahu Allah asy-syekh yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkannya. Apa itu? Apa isi buku yang akan kita baca ini? Ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirik. Mengenal tauhid dan mengenal syirik. Wa ma hiya al-qaidah fi tauhid? Yang dibicarakan apa kaidah dalam tauhid? Apa itu kaidahnya? Wa ma hiya al-qaidah fi syirik? Apa kaidah dalam syirik itu? Harus ada kaidah, harus ada aturan supaya tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin, supaya juga tidak mudah untuk kemudian bermudah-mudah dalam syirik, ziarah kubur, ya, yang kemudian jatuh pada kesyirikan, demikian juga syafaat-syafaat, ya, jatuh di situ pada kesyirikan. Untuk kita tidak mudah mengkafirkan dan tidak juga bermudah-mudah dalam hal kesyirikan. yang itu bisa terjatuh pada syirik akbar. Li'anna katsiran minan nas yatakhabbathuna fi hadaini amrayni. Yang mana banyak dari manusia salah kacau di dalam dua perkara ini. Yatakhabbathuna fi makna tauhid mahu, wa yatakhabbathuna fi makna syirik. Mereka bingung, mereka kacau di dalam makna tauhid, apa itu? Apa dia ini? Demikian juga makna syirik. Kullun yufassiruhuma ala hasbi hawa. Setiap kelompok, setiap orang menafsirkannya dengan hawa nafsunya. Yang orang-orang khawarij dengan pemikirannya, orang-orang murji'ah ya dengan pemikirannya dan sebagainya. Insyaallah kita akan meneruskan pada pertemuan yang akan datang. Kita baca buku berikutnya.